إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح: باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عبد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواكع القطر يفر بدينه من الفتن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المغرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إنا أتقاكم وعلمكم بالله أنا. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ما كنا فيه وجد حلوات الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا الله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. درس. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من حردل من إيمان من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياء في نهر الحياء أو الحياة، شك ملك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. قال وحيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير الحياة نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. Beliau tidak memberikan judul di seluruh naskah Bukhari. Tidak ada judul bab. Bahkan dalam sebagian naskah tidak ada bab, menunjukkan bahwa hadis yang beliau bawakan bersambung dengan hadis sebelumnya atau ia terpisah. Menjelaskan masalah yang lain walaupun ada hubungan dengan hadis yang sebelumnya. Di kitab Sahih Bukhari Al-Imam Rahimahullah Ta'ala sering atau pada sebagiannya tidak memberikan judul bab. Dan beliau tidak menjelaskannya seperti di bagian Kitabul Iman ini, bab yang ke-11. Menurut umumnya naskah Bukhari, pada salah satu naskah malah tidak ada bab. Beliau mengatakan haddatsana Abu Yaman, yakni Al-Hakam bin Nafi', qala akhbarana Shu'aib, yani Shu'aib bin Abi Hamzah, أن الزهري قال أخبرني أبو إدريس yang terkenal dengan nama أبو إدريس الخولاني yang namanya أعيد أعيد الله بن عبد الله. أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه بحوى عبادة بن صامت صحابي جليل مقى إسنتني dari أبو اليمان sampai عبادة terdiri dari orang-orang Syam شاميون. عبادة بن صامت adalah pembesar orang Ansar. Wa kana syahida Badran, dan beliau turut dalam perang Badar. Perang pertama Islam melawan kaum musyrikin. Wa huwa ahadun nuqaba'i, dan beliau Ubadah bin Samit adalah salah seorang nuqaba yang menjadi wakil bagi kaum Ansar bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikat perjanjian, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam membaiat mereka untuk menolong dan membela beliau dan menyediakan tempat untuk beliau hijrah ke Madinah. Maka Ubadah salah seorang dari yang mewakili kaum Ansar, dan baiat itu terjadi pada malam Lailatul Aqabah, pada malam Aqabah, yakni di Mina, di Jamrah, dekat Jamrah Aqabah. Kita makan Jamrah Aqabah, Jamrah Aqabah, di dekat Jamrah Aqabah. Baiatnya itu bukan yang tersebut ini, tidak, ini hadis yang lain. A'il hanya ingin menjelaskan, pertama, Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu adalah pembesar kaum Ansar, dan ia hadir atau turut dalam perang Badar, dan beliau juga salah seorang yang mewakili kaum Ansar ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah di Aqabah, yakni di Jamrah Aqabah di Mina, untuk mengikat atau membaiat beliau dan membela beliau sebagaimana mereka membela ahli mereka, dan menyediakan tempat kepada beliau dan seterusnya. Itu hadis yang lain. Di antara hadis bai'at yang juga Ubadah bin Samit salah seorang di antaranya yang membaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kejadian lain. Kejadian lain. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah bersabda, وحوله عصابة من أصحابه, dan di sekitar, di sekeliling beliau jamaah, عصابة jamaah dari sahabat-sahabat beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bayi'uni, bayi'atlah aku, hendaklah kalian membayi'atku. Bayi'at adalah mengikat perjanjian untuk hal-hal tertentu. Apa yang dibayi'atkan? Ini kejadian lain di Madinah setelah hijrah, bahkan mungkin jauh setelah hijrah, karena dalam bai'at ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan سورة الممتحنة. سورة الممتحنة turun di Madinah, termasuk surat-surat Madaniyah. Karena itu tidak mungkin bai'at ini yang tersebut ini pada malam Aqabah. Karena saat itu belum turun surat Al-Mumtahanah. Bai'atnya lain. Ada kira-kira tiga macam bai'at yang Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu hadir. Salah satunya ini, bayi'uni, atas dasar apa membayi'atnya? Pertama, ala alla tushriku billahi syai'a, agar kamu tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun juga. Yakni janganlah kamu mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah. Hakikat menyekutukan Allah, hakikat syirik adalah menandingi Allah, membuat tandingan bagi Allah pada hal apa? Pertama, pada hal yang menjadi hak Allah. Hak Allah dia apa? Diibadati. Siapa yang beribadah kepada Allah kemudian beribadah kepada yang selain Allah, maka ia telah melakukan kesyirikan pada hak Allah. Yang kedua, pada hal yang menjadi kekhususan Allah tabaraka wa ta'ala, maka kesyirikan beredar di antara dua macam itu. Membuat tandingan bagi apa yang menjadi hak Allah atau yang menjadi kekhususan Allah jalla sana'uhu. Maka sedikit pun tidak boleh seorang manusia menandingi Rabbnya pada yang menjadi hak Allah dan kekhususan bagi Allah. Kemudian yang kedua, wala tasriqu, dan janganlah kamu mencuri. Yang ketiga, wala tazanu, dan janganlah kamu berzina. Yang keempat, wala taqtulu auladakum, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu. Karena pembunuhan terhadap anak saat itu, bahkan pada masa jahiliyah sebelum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersebar luas di kalangan bangsa Arab. Pertama, karena malu mempunyai anak perempuan, lalu dia atau mereka mengubur anaknya hidup-hidup. Yang kedua, karena kemiskinan yang ada pada mereka, maka mereka membunuh anak-anak mereka. Yang ketiga, karena takut makan, takut miskin. Ketiga-tiganya ini ada di dalam nas Al-Kitab dan Sunnah. Secara umum, wala taqtulu auladakum mencakup tiga perkara tadi. Satu persatuannya ada di dalam Al-Quran. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan yang ada pada kamu. Miskinnya itu sudah ada, min imlaq. Mengapa Rabbuna mengatakan nahnu narzukukum wa iyyahum? Kami yang memberikan rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Didahulukan penyebutan orang tua kamu. Karena apa? Kemiskinan telah ada. Memang miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu khasyata imlaq, karena takut miskin. Belum miskin. Kalau yang pertama min imlaq, karena miskin, kemiskinan telah ada. Yang kedua, kemiskinan belum datang, tapi kamu takut miskin. Maka penyebutannya didahului anak. Nahnu narzukuhum. Kalau kamu takut miskin karena keberadaan anak, maka sebenarnya kami yang memberikan rezeki kepada mereka. Wa iyyakum, baru kepada kamu. Kalau ayat pertama, nahnu narzukukum, kami yang memberikan rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Di sini, kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Berbeda. Menakjubkan Al-Quran Al-Kirim memberikan keterangan. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. Nanti pada hari kiamat, anak-anak itu akan ditanya, dengan sebab apa dia dikubur hidup-hidup? Dan beberapa ayat menjelaskannya, karena malu. Yang kelima, وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. Dan janganlah kamu membuat-buat kebohongan. Bohong adalah akhlak yang sangat buruk. Yang dibuat di antara tangan dan kaki-kaki kamu. Yang keenam, wala ta'su fi ma'rufin, dan jangan kamu durhaka, maksiat terhadap hal yang ma'ruf. Yang selesai situ, ada beberapa lagi karena hadis ini diulang-ulang oleh al-imam. Sampai beberapa kali, 10 kali lebih, 11-12 kali. Faman wafa minkum, maka barang siapa di antara kamu yang menunaikannya, ia tidak melakukan kesyirikan, ia tidak mencuri dan seterusnya, fa ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya atas tanggungan Allah, yakni ganjarannya Allah telah menyediakan pahala untuknya. Menunjukkan bahwa orang yang memelihara dirinya, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, karena Allah karena takut kepada Allah, karena mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah menyediakan baginya pahala. Fa ajruhu 'ala Allah. Tetapi wa man asaba min dzalika syai'an, barang siapa yang melanggar sesuatu, mengerjakan sesuatu dari yang tersebut tadi, tentu dia berdosa, dan dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan maksiat itu sebagiannya ada hukumannya di dunia. Maka dosa-dosa atau maksiat yang pelakunya dihukum di dunia, maka ia merupakan tebusan, kafarah bagi dosanya itu. Fa'ukiba fid dunya. Perhatikan, lalu ia dihukum di dunia. Siapa yang berzina, maka dia didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kalau ia seorang gadis atau bujang, dan atau dia dikenakan hukuman rajam sampai mati. Kalau ia berstatus sebagai istri atau suami atau orang yang pernah merasakan nikah yang sahih. Fa'ukiba fid dunya fahuwa kafaratul lahu, maka hukuman itu sebagai kafarah. Kafarah adalah tebusan atas dosa yang ia lakukan. Kalau ia mencuri dan diketahui, ditangkap, atau ia mengaku menyerahkan barangnya kembali, maka dikenakan, apabila telah cukup nisab, dikenakan hukum potong tangan. Sini. Maka ketika ia dipotong tangannya, itu sebagai penghapus dosanya, baik ia telah bertobat atau belum bertobat, sama saja. Atau ia berzina, ada hukumannya. Atau ia membunuh, selain dari membunuh anak, karena ayah tidak dikisos karena membunuh anaknya, ia membunuh orang lain, maka dikenakan hukum kisos, dan hukuman itu sebagai penebus dosanya. Yang tidak ada hukumannya, maka ia bertobat. Atau yang ada hukumannya tetapi dia takut menyerahkan dirinya ke majelis hakim, takut direjam, takut dipotong tangannya, karena memang tidak wajib. Kalau tidak diketahui, tidak wajib ia menyerahkan dirinya ke majelis hakim. Lalu dia bertobat saja kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man asaba min zalika syai'an, barang siapa yang mengerjakan sesuatu dari perbuatan tadi, thumma satarahu Allahu, perhatikan, kemudian Allah menutupnya, tidak diketahui oleh manusia perbuatan maksiat yang ia lakukan, tidak diketahui oleh manusia. Allah tabaraka wa ta'ala telah menutupnya. Fahuwa ilallah, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Insya'a afa'anhu, jika Allah mau, Allah memaafkannya. Wa insya'a aqabahu, dan jika Allah mau, jika Allah menghendaki, kalau Allah menghendaki, niscaya Allah akan menyiksanya. Bagian akhir dari ayat yang mulia ini masuk dalam bab iman, menunjukkan bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ahkam, hukum-hukum yang begitu banyak sekali. Hadis ini dibawakan oleh al-imam, di antaranya untuk menjelaskan keutamaan dan keagungan dan kebesaran orang-orang Ansar. Karena sebelum hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda iman adalah mencintai orang-orang Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang Ansar. Hadis ke-18 bab 11 ini, bagian pertama menjelaskan kemuliaan dan kebesaran dan ketinggian serta keagungan orang-orang Ansar sebagai pembela-pembela Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dengan harta-harta dan diri mereka. Mereka menyerahkan negeri mereka, tanah tempat kelahiran mereka untuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka membela diri dan anak dan istri mereka, bahkan lebih dari itu. Juga mereka membela saudara-saudara mereka al-muhajirin. Alangkah besarnya, alangkah mulianya orang-orang Ansar ini. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan tadi, tanda iman hubbul ansar. Bagian yang kedua dari hadis yang mulia ini, di antaranya bagian akhir maksud saya dari hadis yang mulia ini, dan untuk itu al-imam membawakannya di sini, adalah sebagai bantahan terhadap firqah-firqah sesat dari khawarij dan Mu'tazilah, khususnya Murji'ah, bahwa para pelaku dosa-dosa besar tidak keluar dari Islam. Siapa yang mati membawa dosa-dosa besar selain kufur dan syirik besar, maka fahuwa ilallah, urusannya diserahkan kepada Allah, kepada masyiatullah. Tidak seperti yang diyakini dan dikatakan serta didakwakan oleh khawarij, pelaku dosa besar kufur dan ia kekal di neraka selama-lamanya, atau seperti yang dikatakan Mu'tazilah, pelaku dosa besar tidak mukmin dan tidak pula kafir, tetapi ia berada di salah satu tempat dari dua tempat ini, antara kafir dan mukmin, dan ia kekal di dalam neraka. Juga tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Murji'ah, bahwa dosa tidak membahayakan keimanan. Hadis yang mulia ini membantah secara khusus madhab Murji'ah yang mengatakan bahwa maksiat tidak membahayakan keimanan, karena menurut mereka, juga menurut Khawarij dan Mu'tazilah, keimanan merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi kepada beberapa bagian dan tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan Murji'ah mengatakan bahwa maksiat, baik besar apalagi kecil, tidak akan mengurangi keimanan. Hadis yang mulia ini secara khusus membantah mazhab yang sesat dan menyesatkan ini, karena jelas maksiat membahayakan dan mengurangi keimanan seseorang. Wa man asaba min zalika syai'an fa'uqiba fid dunya fa huwa kaffaratun lahu wa man asaba min zalika syai'an thumma satarahu Allahu fa huwa ila Allah in syaa'a 'afa 'anhu wa in syaa'a 'aqabahu. Jelas sekali bahwa dosa membahayakan keimanan, menyalahi dan menyelisihi mazhab Murji'ah. Kata Ubadah bin Samit, fabayya'nahu ala dhalik, maka kami pun membaiat beliau atas dasar itu. Kemudian bab selanjutnya, bab ke-12, al-imam pun kembali menghitung-hitung bagian dari keimanan yang masuk dalam syu'abul iman, cabang-cabang keimanan, umurul iman. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Nah, beliau bahkan beberapa bab sebelumnya telah menghitung-hitung, ini masuk dalam bagian keimanan, ini masuk dalam bagian keimanan, dan seterusnya. Dan bab ke-12 ini, minad din, termasuk dari agama. Tentu agama terdiri dari al-Islam, al-Iman, al-Ihsan, itu din. Agama itu terdiri dari Islam, iman, ihsan. Dalilnya adalah hadis Jibril, ja'akum yu'allimakum dinakum. Jibril datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu. Untuk mengajarkan agama kamu. Dan Jibril alaihi salam bersoal jawab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai Islam dan iman serta ihsan. Semuanya itu adalah din. Umumnya ulama membedakan antara Islam dengan iman berdasarkan hadis Jibril tadi alaihi salatu wassalam. Sebagian ulama tidak membedakan antara Islam dengan iman, sama keduanya. Bab minad din al-firaru minal fitan, yang termasuk dalam bagian din agama adalah lari, yakni menjauh dari fitan, bentuk jamak dari fitnah, yang dimaksud adalah kekacauan di masyarakat atau pada sebagian mereka yang dapat membahayakan agama seseorang. Al-Imam meriwayatkan dari syekhnya Abdullah bin Maslama bin Qa'nab Al-Qa'nabi, rawi kitab Al-Muwatta' oleh Al-Imam Malik, dan sangat dimuliakan dan dipuji oleh Al-Imam Malik, imam besar, ahli ilmu, ahli hadis, bahkan orang yang saleh, sangat terkenal, dan seorang yang doanya mustajab, ma'ruf. Kalau Abdullah bin Maslama berdoa, dijabahkan oleh Rabbul Alamin, yakni sudah ma'ruf di kalangan manusia, khususnya ahli ilmu, beliau seorang yang mustajab doanya. Dan beliau salah seorang tilmid, murid dari Al-Imam Malik. Karena itu selalu meriwayatkan dari Al-Imam Malik. Al-Malik, ya. An Abdul Rahman ibn Abdullah ibn Abdul Rahman ibn Abi Sa'sa'ah عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بركاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah bersabda يوشيكو sudah atau telah dekat waktunya, yakni kedatangannya, ayyakuna, bahwa khaira malil muslim, sebaik-baik harta seorang muslim, ghanaman, kambing, yattabi'u biha sya'fal jibal, yang ia gembalakan di puncak-puncak gunung, wa mawaqi'al qatri, dan di tempat-tempat turunnya hujan, yang dimaksud adalah di lembah-lembah. Mengapa yafirru bidinihi minal fitan, ia lari menjauh dari manusia membawa agamanya karena takut fitnah-fitnah yang terjadi, atau dalam istilah ulama dia uzlah, menyingkir dari keramaian, dia beribadah kepada Allah, menunaikan hak Allah, menunaikan hak manusia, dan manusia selamat dari kejahatannya, dan seterusnya. Maka para ulama berselisih tentang mana yang terbaik bagi seseorang, dia uzlah atau dia ikhtilat, bercampur dengan masyarakat. dilihat dari keadaan orang itu. Kalau ia seorang yang berilmu dan sanggup menepis fitnah-fitnah itu, maka yang terbaik baginya yukhalitun nas, sehubungan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah bersabda, dan hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, tetapi bukan di kitab sahihnya, maka harus disebut namanya. Rawahul Bukhari fil adab, yani adabul mufrad. Rawahul Bukhari fit tarikh, yani tarikhul kabir. Rawahul Bukhari fi birril walidain, fi raf'il yadain, fi al-juz'u, dan seterusnya dari kitab-kitab Bukhari yang kalau ia tidak meriwayatkan hadis itu di kitab sahihnya, maka nama kitabnya harus disebut. Kalau tidak, terjadi tadlis, talbis. Orang akan menyangka itu ada di sahih Bukhari. Karena kalau diitlakkan, dimutlakkan rawahul Bukhari, titik, maknanya di al-jami'us sahih. Katakan rawahul Bukhari fil adab, yani adabul mufrad. Seperti hadis ini, orang muslim, orang mukmin yang utama, yang yukhalitun nas, bergaul, bercampur dengan masyarakat. وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ, dan sabar atas gangguan mereka. Maknanya apa? الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. Dia memerintahkan yang baik dan mencegah yang munkar. وَالْحَاصِلْ, hadis yang mulia ini menjelaskan kewajiban setiap muslim menjaga dan memelihara din, dan ia masuk dalam bagian keimanan. Itu intinya. Bab ke-13, bab qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billahi, aku orang yang paling alim di antara kamu. Menunjukkan bahwa keimanan seseorang dengan yang lainnya berbeda. Ini juga barangkali al-imam ingin membantah murjiah, karena madhab ini sangat berbahaya sekali. Karena ia tidak membedakan antara keimanan yang satu dengan keimanan yang lain menjadi satu. Berarti menurut madhab mereka, keimanan kita dengan keimanan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, bahkan dengan seluruh para Nabi dan Rasul, sama. Padahal Nabi SAW mengatakan, ana a'lamukum billah, aku orang yang paling alim di antara kamu, paling takwa di antara kamu kepada Allah. Berarti Nabi memiliki keimanan yang, ketakwaan yang lebih dari yang lain. Wa annal ma'rifata fi'lul qalbi. Ini juga bantahan terhadap beberapa firqa sesat yang saya telah sebutkan, di antaranya Murji'ah, dan membenarkan mazhab salaf bahwa al-iman qaulun wa amalun. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Di antaranya adalah perkataan dan perbuatan hati. Al-Imam mengatakan, yakni Al-Imam Al-Bukhari, wa annal ma'rifata fi'alul qalbi. Berarti ada perbuatan hati. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. Allah akan menghukum kamu dengan apa yang dikerjakan oleh hati-hati kamu. Berarti ada perkataan dan perbuatan hati. Karena itu kalau kamu tidak sengaja, tidak ada niat sama sekali, tidak ada perkataan dan perbuatan hati kamu, Allah tidak akan menghukum. Seperti sumpah-sumpah yang beredar di kalangan bangsa Arab. Ini kan dalam surat Al-Ma'idah ya. Ya. Surat Al-Baqarah ayat Al-Ma'idah tentang sumpah ya. Surat Al-Ma'idah itu Bukan Al-Ma'idah. Al-Ma'idah lain lagi, tapi hampir sama. Irfa' sautak. 200. Iya, mengenai sumpah. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah tidak akan menghukum sumpah-sumpah kamu yang sia-sia. Maknanya yang tidak kamu kehendaki untuk bersumpah. Kebiasaan bangsa Arab, bukan kebiasaan kaum kita. Kebiasaan bangsa Arab kalau ngomong wallahi, mereka maksudkan bukan sumpah, tetapi perkataan yang biasa beredar di kalangan mereka. Wallahi, bukan sumpah. Ini Allah tidak akan menghukumnya. Tetapi walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun hadim. Tetapi Allah akan menghukum kamu, yakni menentukan hukuman salah atau tidak terhadap apa yang dikerjakan oleh hati-hati kamu, menunjukkan adanya perkataan dan perbuatan hati. Benarlah kaum salaf ketika mereka mengatakan al-iman qaulun wa amalun, membantah firqah-firqah sesat di antaranya Murji'ah. Al-Imam meriwayatkan sebuah hadis yang beredar dari jalan Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat, berkata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum min al-a'mal bima yutiqun. Adalah yakni kebiasaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memerintahkan mereka di sini para sahabat, beliau memerintahkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang mereka mampu atau sanggup mengerjakannya. Ini pelajaran yang berharga bagi setiap muslim. Baik orang per orang, hendaklah dia mengerjakan sesuatu yang ia sanggup mengerjakannya. Janganlah ia membebani atau terlalu membebani dirinya. Karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan hadis dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, nuhina anit takalluf, kami dilarang membebani diri-diri kami. Siapa yang melarang? Rasulullah tentunya, sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga, ayah memerintahkan keluarganya apa yang mereka sanggup mengerjakannya dari perkara-perkara din. Kemudian melalui satu tahapan, dari satu tahapan kepada tahapan yang lain. Bima yutikun. Demikian juga al-ulama mengajarkan dari satu tahapan ke tahapan yang lain, yang sekiranya umat sanggup mengerjakan dan melaksanakannya. Dan itu sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena telah binasa beberapa kaum karena membebani dengan sebab membebani diri-diri mereka. Dan salah satu beban yang berat bagi umat adalah ajaran-ajaran sesat, bid'ah. Berapa banyak orang yang telah gila karena mengikuti sebagian ajaran sesat. Ya. Dan bid'ah adalah membebani seseorang, membebani masyarakat. Qalu, para sahabat ketika diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam amal-amal yang sekiranya mereka mampu mengerjakannya, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan beliau juga pernah bersabda, innad-dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Menunjukkan bahwa para sahabat orang-orang yang semangat beramal. Tapi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mentarbiyah mereka. Karena itu berbeda antara pendidik murabbi dengan orang yang hanya semata-mata bisa mengajar. Kalau bisa mengajar, siapa saja bisa mengajar, yang telah belajar lulus ini bisa mengajar, tapi belum tentu dia pendidik yang mendidik manusia. Karena itu ketika dia mengajar dan ia bukan seorang pendidik, maka terdapat beban-beban yang berat terhadap anak didiknya. Karena ia mendidik, mengajar pada hakikatnya mengikuti kemauannya, bukan melihat orang yang akan ia didik. Maka pendidik itu melihat kepada orang yang akan dia didik, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada para sahabat, melihat kepada umat beliau. Maka beliau senantiasa memerintahkan mereka, ya minal a'mali bima yutiqun. Karena kalau langsung dibebani terhadap sesuatu yang tidak mereka sanggup atau terpaksa mereka lakukan, maka perbuatan itu di kemudian hari akan ditinggalkan. Dan kalaupun dikerjakan, maka akan memudaratkan si pelakunya dan seterusnya. Karena itu beliau bertahap dari satu tahapan kepada tahapan yang lain. Dan bukankah syariat turun seperti itu? Tidak dari awal diharamkan khamr, tidak. Belakangan baru diharamkan, bertahap dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Al-aham fal aham, yang lebih penting dan yang lebih penting. Qalu, mereka para sahabat berkata, inna lasnaka hayatika ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak sepertimu wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami tidak sepertimu. Engkau, inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Yakni engkau tidak berdosa. Beda dengan kami. Kami butuh amal-amal yang lebih dari engkau, yang engkau telah ajarkan. Nah, ini maunya sahabat. Nah, beragama itu tidak boleh dengan maunya kita. Kesalahan kita, masyarakat kaum muslimin selama ini, baik orang per orang atau keluarga atau masyarakat, itu maunya mereka. Beragama dengan maunya mereka, maunya kita. Padahal harus maunya Allah dan Rasulnya. Fayadzabu, maka beliau marah. Dan kalau beliau marah, hatta yu'rafal ghadabu fi wajhihi, hingga kemarahan itu ditampak di wajah beliau. Jelas marah. Karena ini berbahaya. Membebani seseorang itu pasti berbahaya. Dan beliau tahu, karena beliau pendidik. Ini pelajaran yang berharga. Saya banyak melihat di sebagian, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar, sekolah-sekolah, pengajarnya bukan murabbi, bahkan pembuat sekolahnya bukan para pendidik. Dia atau mereka harus lebih banyak belajar bagaimana mendidik kita. Tidak maunya kita. Ini maunya sahabat. Ya Rasulullah, engkau tidak seperti kami. Engkau jelas telah diampunkan dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kami tidak. Berarti kami butuh amal yang lebih dari apa yang kau telah ajarkan. Marah dengan kemarahan besar. Tampak marah. ثم يقول, kemudian beliau mengatakan, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana, sesungguhnya yang paling takwa dan paling alim di antara kamu kepada Allah, ana, saya. Ya, ini hadis besar sekali, walaupun hadis ini masuk dalam bab gharaibus sahih. Hadis-hadis gharib di Sahih Bukhari. Kemudian bab yang ke-14, bab man kariha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yulqa fil nar minal iman. Bab termasuk dari iman. Dihitung lagi oleh Al-Imam Al-Bukhari, 1, 2, 3, yang masuk dalam cabang-cabang keimanan. Di antaranya adalah membenci kepada kekufuran. Di antara cabang keimanan, man kariha ay ya'uda fil kufri, ia tidak suka, benci kembali kepada kekufuran. Kama yakrahu an yulqa finnar, sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam neraka. Ini bagian dari iman, membenci kekufuran. sebagaimana ia membenci dan tidak suka dilemparkan ke dalam neraka. Dibawakan hadis yang telah dibawakan di nomor 16, ini hadis ke-21. Telah dibawakan di nomor 16 tentang halawatul iman. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. باب 15, bab dengan judul yang menarik, judul sunni, judul dari seorang salafi, judul yang menunjukkan mazhab salaf ahlus sunnah wal jamaah, yang membantah firqah-firqah sesat dari khawarij dan mu'tazilah serta murji'ah, jahmiyah dan seterusnya. Bab tafaduri ahli iman fil a'mal. Rahimallah al-imam al-Bukhari, semoga Allah merahmati al-imam al-Bukhari. Beliaulah orang pertama di kitab hadis yang memberikan judul bab ini, yang diikuti oleh sebagian imam ahli hadis di kitab-kitab mereka. Jadi beliau termasuk orang-orang pertama yang memberikan judul bab berlebih kurangnya ahlul iman. Ahlul iman adalah ahlul tauhid, yakni orang-orang yang beriman. Dalam apa? Fil a'mal, dalam amal. Yang dengan sendirinya akan berbeda antara seseorang dengan orang yang lain keimanannya berlebih kurang, menunjukkan bahwa iman seseorang tidak sama dengan orang lain. Tafadul, bab tafaduli ahli iman fil a'mal. Ada yang beramal banyak, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang sedikit sekali, ada yang keimanannya besar dan tinggi, ada yang di bawahnya, ada yang paling sedikit dari yang sedikit, sebesar biji sawi, sebesar dzarrah, benda yang kecil, bahkan lebih kecil lagi, seperti kita pernah membahasnya di Kitabut Tauhid. Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari syekhnya, gurunya Ismail, yakni Ismail bin Abdullah bin Abdullah bin Uwais, atau terkenal dengan nama Ismail bin Abi Uwais. Seorang rawi yang diperselisihkan oleh ulama tentang kesikahannya. Sebagian ulama memutlakkan rawi ini dhaif, seperti Al-Imam An-Nasai dan kawan-kawannya. Sebagian ulama mengatakan rawi ini tidak mutlak dhaif, tapi dalam sebagian hadisnya lemah, berarti tidak seluruh hadisnya. Sebagian ulama mengatakan rawi ini Tidak mengapa. Yani walaupun tidak masuk ke derajat, ke peringkat, ke martabat rawi-rawi siqah, tetapi dia tidak sampai lemah tengah-tengah. Ini seperti Imam Ahmad, dan Imam Ahmad sangat memujinya karena Ismail berdiri tegak ketika datang masalah mihnah, fitnah khalqul Quran, dan itu sangat disenangi oleh Al-Imam Ahmad karena beliau juga berdiri tegak menghadapi fitnah itu. Salah seorang yang menghadapinya secara terang-terangan dan berani adalah Ismail ini. Ismail bin Abi Uwais. Dia adalah keponakan Al-Imam Malik rahimahumullahu ta'ala, anak dari saudara perempuannya Al-Imam Malik. Bagaimana hadis-hadis yang ada di Bukhari, dan Bukhari meriwayatkan hadis dari Ismail begitu banyak, puluhan ratusan. Muslim juga meriwayatkannya, tapi sedikit, puluhan. Bukhari ratusan. Al-Imam Al-Bukhari menempuh dua cara. Pertama, beliau tidak membiarkan Ismail berdiri sendiri di dalam riwayatnya. Maka diiringilah seperti hadis ini, Ismail, kata Al-Hafiz, diiringi oleh yang selain darinya. Yakni beberapa rawi mengiringinya, tidak membiarkan ia sendirian. Yang kedua, hadis-hadis Ismail yang ada di Bukhari dan di Muslim telah dipilih oleh Al-Imam Bukhari. Yani Ismail bin Abi Uwais rahimahullah ta'ala, orang yang munsif, orang yang tawadu, orang yang mengakui keahlian dan kealiman seseorang. Dan ia sangat takjub terhadap tilmidnya Bukhari, sehingga ia menyerahkan kitab hadisnya kepada Bukhari. Kasih. Ini berarti keutamaan besar sekali. Kasih. Pilih yang mana engkau mau hadis-hadisku, yang menurutmu sahih, dan beritahukan kepadaku. Maka Bukhari memeriksa kitab hadis Ismail itu satu-satu. Diambillah ini, satu, dua, tiga. Maka Ismail mengatakan, ini hadis-hadis yang sudah diintiqa, dipilih oleh Muhammad bin Ismail. Jadi kebanggaan dia. Berarti hadis-hadis Ismail di Sahih Bukhari dan Muslim sahih, karena dua hal tadi menunjukkan alangkah tingginya ilmu Al-Imam Al-Bukhari. Dan antara nama kitab yang beliau berikan, Al-Jami'us Sahih, tepat sesuai dengan apa yang beliau tulis. Walaupun tentu setiap usaha manusia pasti tidak apa tidak berjalan sesuai dengan sifat-sifat manusia yang bisa lupa, keliru, salah, dan seterusnya. Ya, begitu. Nah, Ismail, karena Al-Imam Malik adalah khalnya, saudara dari ibunya, tentu ia banyak meriwayatkan hadis dari pamannya ini. Karena itu selalu haddatsani Malik, menunjukkan bahwa kalau haddatsani, ia berdua dengan Al-Imam Malik, ia namanya keluarga. Ini kan keluarga ini, keluarga. An Amr ibn Yahya Al-Mazini, an abihi, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an an-nabiy صلى الله عليه وسلم قال. الإمام رحمه الله تعالى مروياتكن dengan sanadnya dari Ismail tadi, dan hadis-hadisnya sudah dipilih kecuali hadis-hadis Ismail di luar kitab sahih Bukhari dan Muslim, maka dilihat hadisnya, ada yang bisa diambil, ada yang tidak bisa diambil, ada yang sebagai penguat dan begitu seterusnya, maka berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis, dan yang berbicara adalah ahli hadis. Al-Imam rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yadkhulu ahlul jannati al-jannata, penghuni surga telah memasuki surga. Wa ahlun nari an-nara, wa ahlun nari an-nara, dan penghuni neraka pun telah masuk dalam neraka. Maka ada sisa manusia yang berada di neraka dari ahlul tauhid, ahlul iman, yang masing tersiksa, terazab di dalam neraka disebabkan dosa-dosa mereka. Ini bantahan bagi Khawarij yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman yang melakukan dosa besar dan dia mati membawa dosa-dosa besarnya dan dia belum bertobat, maka dia kekal di neraka. Dibantah oleh hadis ini. Karena orang pelaku dosa besar yang mati itu ada kalanya telah bertobat, ada kalanya belum bertobat. Maka akidah Ahlus Sunnah mengatakan apa? Fahuwa ilallah. Maka ia diserahkan kepada Allah. Insya'a afa anhu, wa insya'a aqabahu, azabahu. Jika Allah mau, Allah maafkan. Walaupun orang itu belum bertobat, Allah disifatkan dengan Al-Ghafur, Al-Afu, Al-Ghaffar, Al-Halim, Al-Karim. Lagi-lagi maunya Khawarij beragama yang salah itu, dan itu kesalahan fatal ketika seseorang membawa agama itu disesuaikan dengan kemauan dia. Mau dia begini. Itulah ahli bid'ah seperti itu. Thumma yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah ta'ala berfirman, tentu ini kepada para malaikat, akhriju, keluarkanlah. Dari mana? Dari nar, dari neraka. Man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Dalam riwayat yang lain, min khairin, sama. Keluarkanlah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan seberat biji sawi. Keluarkan ia dari neraka. Fayukhrajuna minha, maka mereka semua dikeluarkan rombongan demi rombongan dari neraka itu. Qadis waddu, sungguh mereka telah hitam, gosong, terbakar api neraka. Keluar, hitam mereka. Fayulqawna fi nahril hayat awil hayati syakka malik. Lalu mereka semuanya dilemparkan ke dalam sungai al-haya atau al-hayati. Al-Imam Malik ragu, syak. Di sungai semuanya, di sungai dilemparkan ke situ. Bagaimana selanjutnya? Fayanbutuna kama tanbutul habbatu fi janibis sail. Maka mereka tumbuh berkembang sebagaimana tumbuhnya biji-bijian ketika telah disapu air bah. Alam tara, tidakkah engkau melihat? Annaha takhruju safra'a multawiyatan. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka tumbuh keluar kuning melengkung seperti tumbuh-tumbuhan yang baru merekah, putih, dan mereka kemudian dimasukkan ke dalam al-jannah, dan penduduk jannah menamakan mereka jahannamiyun. Qala Wuhayb, berkata Wuhayb Al-Hafidh Ma'takan Ibn Khalid, haddathana Amr, telah menceritakan kepada kami Amr, yani Amr bin Yahya Al-Mazini tadi, waqala khardalin min khairin. Dia mengatakan khardalin min khairin, yakni hadis yang mulia ini, selain Malik yang meriwayatkan dari Amr, juga Wuhayb telah meriwayatkan dari Amr. Perbedaannya dengan Al-Imam Malik, Al-Imam Malik mengatakan min iman, Wuhayb dalam riwayatnya mengatakan min khairin, sama saja. Yang dimaksud khair adalah iman, yang dimaksud iman adalah kebaikan. Kemudian hadis ini jelas sekali sesuai dengan bab yang dibawakan oleh al-imam, bahwa ahlul iman berbeda dalam iman dan amal, dan iman itu adalah amal, dan amal masuk dalam bagian keimanan. Iman itu al-amal, karena itu al-imam mengatakan fil a'mal tafaduli ahli al-iman fil a'mal, yani fil iman. Dan iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, bertambah dengan amal taat, berkurang dengan mentaati syaitan, bertambah dengan mentaati Ar-Rahman, dan berkurang karena mentaati syaitan. Ada ahlul jannah masuk langsung ke surga tanpa melalui penyiksaan. Ada sebagian ahlul iman, ahlul tauhid, tersiksa, terazab di dalam neraka disebabkan dosa-dosa mereka. Kemudian hadis ke-23, tadi ke-22, Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Syekhnya Muhammad ibn Ubaidillah, haddathana Ibrahim ibn Sa'd an Salih, yani Salih bin Kaysan, an ibn Shihab, an Abi Umamah ibn Sahal, annahu sami'a Aba Sa'id al-Khudri yaqul. Juga hadis yang al-imam mentakhrijnya, meriwayatkannya dari jalan sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Yaqul, ia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Baina ana na'imun," ketika saya sedang tidur, saya bermimpi, itu maksudnya. Ra'aitun nasa, saya melihat manusia. Yu'raduna alayya, mereka dihadapkan kepadaku. Aku melihat manusia. Yu'raduna alayya, dihadapkan kepadaku, yakni diperlihatkan kepadaku. Wa alaihim kumsun, dan mereka mengenakan qamis. Qamis, ya. Kalau perempuan jilbab, ya. Laki umumnya qamis. Sampai di Indonesia terbalik, ya. Terbalik, ya. Umumnya buat perempuan gomis, buat laki jilbab. Umumnya buat laki-laki komis, kof. Orang-orang Arab Yaman atau Mesir kadang-kadang menyebut kof dengan gain, gomis. Sampai Indonesia, gamis. Berasal dari huruf qaf, qamisun. Sebagian dari bangsa Arab seperti orang Yaman atau orang Mesir kadang-kadang mengucapkan huruf qaf diganti dengan gain. Qala jadi qala, qamis jadi gamis. Karena itulah terkenal di Indonesia gamis. Karena memang banyak orang-orang Yaman di Indonesia ini. Dahulu mereka mengatakan qamis, gamis, gamis. Mereka mengenakan pakaian. Minha ma yablughu thudiyyah, di antara mereka ada yang pakaiannya hanya sampai ke dadanya. Sini. Dari atas, bukan dari bawah, ya. Dari atas gitu. Sini. Wa minha duna dzalik, dan di antara mereka ada yang pakaiannya sampai sini saja. Wa uridu alayya Umar bin Al-Khattab, dan diperlihatkan kepadaku Umar bin Al-Khattab. Wa'alaihi qamisun yajurruhu, dan ia mengenakan pakaian yang menjulur sampai ke bawah, ngengsel ke bawah. Isbal, sangat. Qalu, maka para sahabat bertanya, fama awalta dhalika ya Rasulullah, maka apa ta'wilmu terhadap mimpimu tadi wahai Rasulullah? Takwilnya apa ya Rasulullah? Umar mengenakan pakaian yang sampai menjulur ke bawah. Yajurruh, isbal banget. Qala ad-din, agama. Menunjukkan agamanya Umar tinggi. Ini berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Mimpi memakai pakaian sampai isbal itu mimpi yang baik. Tapi memakai pakaian isbal ketika terjaga itu tercela. Beda antara terjaga dengan mimpi. Ya subhanallah. Alangkah sedikitnya ilmu kita itu. Karena itu jangan sok alim. Kita perlu banyak belajar dari mengajar. Berbeda antara keadaan dahulu dan sekarang. Orang-orang harus duduk belajar. Kawan-kawan yang baru lulus, baru selesai belajar, dan dia seorang pelajar benar adanya, karena di sana banyak sekali yang palsu. Hati-hati antum membeli yang palsu, beli yang asli. Ya, barang-barang bajakan jangan. Banyak yang palsu, bukan pelajar ilmiah. Ini yang pelajar ilmiah, sudah lulus, sudah mengerti bahasa Arab, jangan langsung mengajar. Duduk bersimpuh di maktabah bersama ahli ilmu, belajar di rumah, belajar, belajar, sehingga menguasai benar. Baru kadang-kadang mengajar, kadang-kadang mengajar. Lebih banyak belajar. Begitulah. Barangkali ini ikhwan, kita sambung pada Sabtu yang akan datang. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.